بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خلنا في الدين عزكم الله. Setelah kita selesai membahas tentang permasalahan keutamaan-keutamaan Ramadan, keutamaan puasa, keutamaan orang yang berpuasa, dan larangan keras, ancaman bagi orang-orang yang tidak berpuasa atau yang berbuka belum waktunya, maka sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu mubatilatus siyam, hal-hal yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa, ikhwan fillah azakumullah, itu ada tiga. Secara garis besar, ada tiga perkara yang membatalkan puasa seseorang, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Tiga perkara itu ialah jima, hubungan suami istri. Yang kedua, makan. Yang ketiga, minum. Tamam? Hubungan suami istri, makan dan minum. Ini tiga perkara yang membatalkan puasa seseorang. Dan ini karena bidina azakumullah ditunjukkan oleh ayat wal hadis wal ijma. Tamam, tiga perkara tadi dalilnya ialah Al-Qur'an, was sunnah, wal ijma. Adapun Al-Qur'an ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian hingga nampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Apa? menunjukkan bahwasanya makan dan minum diperbolehkan sebelum terbitnya fajar shadiq. Maka apabila orang tersebut makan dan minum di waktu dia berpuasa, dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari, di sela-sela itu dia makan atau dia minum, maka berarti batal puasanya. Adapun hadis, ialah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, hadis yang panjang. Di situ ada lafaz yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ketika membahas tentang masalah keutamaan-keutamaan puasa, disebutkan kemarin as-shaumu junnah, puasa itu ialah tameng. Di antara lanjutan hadisnya ialah yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, dan meninggalkan syahwatnya karena aku, kata Allah. Makan jelas, minum jelas. Adapun yang dimaksud dengan syahwat di sini, meninggalkan syahwatnya, yakni yang dimaksud dengan syahwat di sini ialah zina. Hadza as-sahih. Tamam? Sehingga dia meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, dan tidak berhubungan suami istri karena Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa. Menunjukkan dia puasa. Artinya, kalau kemudian dia makan, kemudian dia minum, kemudian dia menyalurkan syahwatnya, batal puasanya. Mafhum? Mafhum. Adapun ijma' telah dinukil kesepakatan para ulama bahwasanya makan, minum, dan jima' itu membatalkan puasa. Ada ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama. Kesepakatan ini dinukil oleh Ibn Hazm, Ibn al-Munzir, Ibn Qudamah, dan yang lain-lainnya dari kalangan para ulama. Mereka menukil kesepakatan ulama bahwasanya makan, minum, dan jima itu membatalkan puasa. Mafhum? Hadza mafhum. Kemudian sebelum kita merinci pembahasan masing-masingnya, perlu ditanbih untuk masalah makan dan minum. Makan dan minum yang termasuk membatalkan puasa dengan kesepakatan ulama ialah makanan dan minuman yang memang itu merupakan makanan seseorang. Ma yutaghadza bih. Sesuatu yang itu merupakan konsumsi pokoknya orang. Ada sesuatu yang dimakan atau yang diminum, tapi sesungguhnya bukan makanan pokoknya, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Saya dipahami. Contoh makanan yang itu merupakan pokoknya dia. Di Indonesia misalkan dia makan nasi. Nasi itu ialah makanan pokoknya dia. Maka kalau dia makan nasi, tamam, maka batal puasanya dengan kesepakatan para ulama. Demikian pula minum air, es teh, atau es buah, atau air putih, dia minum. Batal puasanya dengan kesepakatan para ulama. Jadi paham? Adapun makanan atau minuman yang itu bukan perkara pokok, sampingan saja, ada khilaf di kalangan para ulama. Seperti makan es, bongkahan-bongkahan es. Paham? Misalkan lagi merkul es gitu ini. Esnya dipukul. Di es kecil begitu. Pukul begini untuk bikin es teh atau bikin es buah begitu. Ada bongkahan kecil begini mencelat dia. Terlempar begitu. Enggak ada yang lihat. Akhirnya kongkali kecil lah segitu dimakan sama dia. Simut-mut begitu, dingin, enak gitu. Hah? Itu sampingan namanya. Atau makan permen. Ada yang semisalnya, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Wastawab. Dan pendapat yang benar, dan ini pendapatnya jamahirul ulama. Mayoritas besar para ulama dulu dan sekarang, batal puasanya. Dengan keumuman hadis yang disebutkan di atas. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayqul abiyadu minal khayqil aswadi minal fajr. Juga yada'u ta'amahu wa syaradahu wa syahwatahu min ajli. Paham ya? Ada pun yang menyelisih masalah ini. Ialah Al-Hasan Ibn Saleh Ibn Hayy. Dan telah sahih secara mauquf dari Abu Talhah Al-Ansari. Suaminya Ummu Sulaim, Abu Talhah. Diriwayatkan secara mauquf dengan syarat yang sahih bahwasannya Abu Talhah radhiyallahu taala anhu dalam keadaan puasa, ketika itu makan salju. Sedang puasa turun salju ya Pak ketika itu. Masya Allah. Duhai kiranya kalau di Cikayu ini puasanya ada salju. Dingin tenang, enggak terasa ya. Salju turun. Maka Abu Talhah keluar dari rumahnya dan dia mengambil salju dan dimakan dalam perutnya. Dimakan. Ditanya sama Arfi Malik ya Abu Talhah. Bukankah engkau puasa? Iya saya puasa. Lalu kenapa engkau makan salju? Dia mengatakan ada, bukan makanan, ini sesuatu yang dengannya Allah Tabaraka wa Taala membersihkan perut kita. Isnadu sahih. Tetapi pendapat ini kana bitina asyakumullah dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Hazm qaulun syad. Pendapat yang ganjil. Bahkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala ketika beliau membawakan riwayat ini dalam salah satu kitabnya, kalau enggak salah di silsilah sahihah, beliau menyatakan asar ini khana bidina azakumullah menunjukkan dhaifnya dan batilnya hadis ashabikan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu kayak bintang, dengan siapa saja kalian mencontoh salah satu orang mereka, maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Ini menunjukkan batilnya hadis ini dengan contoh kasus Abu Talhah. Kalau seandainya perbuatan salah seorang sahabi itu dikatakan hidayah, kita diperbolehkan untuk mengikuti semata-mata ucapan atau perbuatan seorang sahabi, niscaya enggak salah perbuatannya Abu Talhah di sini. Dan tidak salah pula kalau kita mengikutinya. Nah, kata Eva. Tapi ternyata pendapat ini pendapat yang ganjil, pendapat yang syad, la yultafatu ilaih. Wahada ijtihadun min, ini ijtihad dari Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Sehingga batal. Apapun yang dimakan itu batal. Baik itu yang dimakan bongkahan es kecil, atau yang dimakan itu ialah permen, atau yang dihisap itu ialah rokok. Apalagi rokok sudah batal puasanya, dosa lagi. Hah? Atau yang semisalnya yang lain-lainnya, itu termasuk membatalkan puasa dengan keumuman hadis dan ayat yang dibawakan di atas. Mafhum? Mafhum. Bila telah difahami bersama, maka kita akan membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan masalah pembatal puasa secara rinci. Tetap ada pembahasan-pembahasan yang rinci ya. Kita bahas salam. Pembahasan seputar masalah zina. Ya. Perlu dibahas. Sebab ini ilmu. Salam. Dirinci sedikit tidak apa-apa. Nah, ilmu. Pembahasan yang pertama. Hubungan suami istri dengan sengaja, muta'ammidan, itu membatalkan puasanya dengan nas Alkitab wa sunnah wal ijma'. Lewat pembahasannya ya. Jelas itu yang disebutkan barusan. Hubungan suami istri dengan sengaja muta'ammidan di siang hari Ramadan. Ingat, di siang hari Ramadan, maka membatalkan puasanya dengan dalil Al-Quran wa sunnah dan kesepakatan para ulama. Kenapa saya katakan siang hari Ramadan? Sebab kalau di malam hari labas dengan ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalau malam hari enggak apa-apa, enggak ada masalah. Yang dibahas sekarang ialah ketika dia sedang puasa dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Maka kalau ada yang berhubungan suami istri di siang hari atau di pagi hari di saat dia puasa, maka batallah puasa dia dengan Al-Quran wassunnah dan kesepakatan para ulama. Selesai pembahasan berikutnya. Bagaimana kalau misalkan dia berhubungan dengan istrinya dari duburnya, bukan dari kubul, dari dubur. Sebelum saya bahas masalah ini, perlu diketahui bahwasannya berhubungan dengan istri melalui dubur itu haram. Muharram, diharamkan ya ikhwan. Tamam? Diharamkan ya ikhwan. Adapun melalui kubul, perkara yang jais, perkara yang boleh. Nisa'ukum harfun lakum fa'tu harfakum annasyitu. Tamam? Baik. Adapun kalau lewat kubul, perkara yang diperbolehkan. Allah mengatakan wanita-wanita kalian, istri kalian itu ialah ladangnya kalian, maka datangilah, terserah kalian. Yang penting kata Rasulullah, mukbilatan mudbiratan. Baik itu dari depan, dari belakang, yang penting dari tempatnya. Dari pahami? Baik. Yang dibahas tadi, bagaimana kalau dengan sengaja, yakni lewat kubulnya, batal puasanya dengan kesepakatan para ulama. Pembahasan sekarang ini, bagaimana kalau kemudian berhubungan dengan istrinya lewat duburnya dia? Haram itu hukumnya. Yang dibahas sekarang, apakah membatalkan puasanya? Ada khilaf ya, ikhwan. Masya Allah. Yang dipegangi oleh al-Imam Syafi'i, dan ini pendapatnya Hanabilah, tidak ada bedanya baik itu melalui kubul atau dubur, baik itu duburnya wanita atau duburnya laki-laki. Kalau duburnya wanita ya sama istrinya, kalau duburnya laki-laki berarti dia homo. Ya kan? Ayo. Sama saja. Itu membatalkan puasa dia. Hukumnya sama dengan dia berhubungan lewat kubulnya. La farqa. Tamam, la farqa. Tidak ada perbedaan. Sementara pendapatnya Abu Hanifah. Abu Hanifah dalam riwayat yang paling masyhur dari dia, dia mengatakan tidak ada kafaratnya kalau dia berhubungan lewat duburnya. Begitu. Beliau mengkiaskannya dengan berhubungan dengan istri selain kubul. Misalkan di antara pahanya atau yang semisalnya, itu tidak ada kafaratnya. Artinya dia dosa, tetapi tidak bisa disamakan dengan orang yang berhubungan lewat kubul. Tidak bisa. Begitu. Wassawab, yang benar ialah pendapat yang pertama. Ini pendapatnya jumhur ulama. Sebab yang namanya al-farj itu mencakup kubul dan dubur. Jadi pahami, yang namanya al-farj itu mencakup kubul dan dubur. Maka kalau dia berhubungan dengan istrinya lewat kubulnya dengan sengaja, maka batal puasanya. Maka kalau dia berhubungan dengan istrinya lewat duburnya, batal puasanya. Demikian pula kalau dia main sama laki-laki homo dia lewat duburnya juga batal puasanya. Jadi paham ini? Apa misalnya ya? Demikian pula kalau dia memperkosa perempuan lewat duburnya batal puasanya. Jadi paham ya? Nah, hadza huwa mafhum. Baik. Ini tentang permasalahan bagaimana kalau dia berhubungan lewat duburnya. Baik, ya. Sebelum kita teruskan masalah ini, bagaimana tentang masalah istimna? Apa istimna? Berhubungan pakai tangan. Namanya apa? Hah? Namanya onani. Bagaimana dengan onani? Apakah onani itu membatalkan puasanya atau tidak? Sebelum dibahas, saya ingatkan lagi. Yang namanya istimna, hukum istimna ditafsir. Dirinci. Mana apa mana kok dirinci? Hah? Rinciannya ialah kalau istimna-nya itu menggunakan tangan istrinya, lapas. Tidak mengapa. Tadi paham? Istrinya lo ya. Nah, kalau menggunakan tangan istrinya, maka tidak mengapa. Secara hukum, yang kita belum membahas masalah puasanya. Secara hukumnya. Tamam? Kalau istimna menggunakan tangan istrinya, maka tidak apa-apa. Tetapi kalau dia istimna menggunakan tangan sendiri, baik dia itu bujangan, atau dia itu sudah menikah, hukumnya haram. Pakai tangan sendiri ya. Hukumnya haram. Ayatnya banyak. Hadza huwa. Wa Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala punya kitab At-Tuhfatu Syabir Rabbani. At-Tuhfatu Syabir Rabbani fi Raddi 'ala Imam Syaukani. Khusus tentang masalah istimna. Dibawakan ayat wa hadis dari beliau rahimahullahu taala tentang haramnya yang namanya onani ini. Mafhum? Mafhum. Yang dibahas sekarang ini berkaitan dengan masalah puasa. Bagaimana dengan yang namanya onani? Apakah membatalkan puasa seseorang? Khilaf di kalangan para ulama. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama. Dan ini pendapatnya Imam Madhab 4. Jumhur ulama, dan ini pendapatnya Imam Mazhab 4, menyatakan bahwasanya yang namanya onani itu membatalkan puasa. Yufsidu shaum, merusak dan membatalkan puasa seseorang. Berhujjah dengan hadis qudsi yang di atas. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kenapa puasa itu besar keutamanya? Dengan dikarenakan dia meninggalkan makanannya, minumannya, dan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang bertindak onani berarti dia tidak meninggalkan syahwatnya. Paham? Dan ini khonafitina asakumullah, pendapat yang dirojihkan, dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin wa Syekh Ibnu Baz rahimahumullahu taala wa ghafarallahu taala lahum. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin dengan hadis tadi, dan juga mereka mengkiaskannya dengan jima. Pendapat yang kedua, pendapatnya Ibnu Hazm. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Shan'ani wal Imam Syaukani, dan ini pendapat yang dirojihkan ala Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala wa Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya yang namanya onani itu hukumnya haram namun tidak membatalkan puasa. Hukumnya haram namun tidak membatalkan puasa. Apa hujahnya? Hujahnya ialah tidak ada dalil, tidak ada nas Alkitab ataupun sunnah yang menyatakan batalnya puasa dengan onani. Ya terus bagaimana dengan hadis tadi? Ya da'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dinyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan wa syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya, yang dimaksud dengan syahwat di sini ialah jima. Khusus jima. Sementara yang namanya onani beda dengan jima. Walaupun hukumnya haram. Naam. Mahfuz. Buktinya beda dengan jima. Kalau jima itu ada kafaratnya, akan dibahas nanti insyaallah. Sementara kalau orang itu berbuat onani, pendapat jumhur sekalipun yang tadi itu tidak mengatakan adanya kafarat. Enggak ada kafaratnya. Menunjukkan beda antara jima dengan istimna. Begitu. Mafhum? Mafhum. Bukan berarti di sini khana fitina azakumullah ngajari orang untuk istimna lo ya. Ingat, hukumnya haram. Hukumnya haram. Haram ya haram. Tapi yang dibahas sekarang, bagaimana kalau orang tadi itu terlanjur melaksanakan keharaman tadi, apakah batal puasanya? As-sahih. Dan yang rajih ialah tidak batal puasanya. Nah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Jadi paham insyaAllah ya? Bisa dipaham. Terus pembahasannya berikutnya. Bagaimana kalau orang yang sedang puasa itu mimpi basah? Tidur dia pada subuh. Misalkan. Tertidur pada subuh. Oh, tahu-tahu dalam tidurnya itu dia mimpi. Mimpi julat. Hah? Basah ternyata. Bagaimana, apakah batal puasanya? Naam. Apabila ada orang yang berpuasa itu ihtilam, mimpi basah, maka puasanya tidak apa-apa, tidak batal ya ikhwan. Dan ini dengan kesepakatan para ulama. Demikian dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan demikian pula yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Bila khilaf, dengan tambah ada khilaf di kalangan para ulama, tidak mengapa. Memang sebab itu bukan karena kudrahnya dia, bukan karena kemampuan dia atau iradahnya dia. Mafhum. Pembahasan yang berikutnya, bagaimana kalau misalkan dia jimaknya lupa? Dia berhubungan dengan istrinya di siang hari Ramadan, lupa. Karena lupa. Lupa lagi puasa ini. Berhubungan dengan istrinya. Iya. Ini juga ada khilaf di kalangan para ulama ya ikhwan. Pendapat yang pertama, annahu la syai'a 'alaih. Annahu la syai'a 'alaih. Tidak ada apa-apa. Dia tidak terkena kafarat dan juga tidak terkena qadha. La syai'a 'alaih. Adapun puasanya ya batal. Tamam? Tetapi apakah dia terkena harus qadha mengganti puasa tadi? Apakah dia kena kafarat? Pendapat yang pertama mengatakan la syai'a 'alaih, tidak terkena apa-apa. Ini pendapatnya Mujahid wal Hasan al-Basri wal Imam Syafi'i wa Abu Hanifah wa Ishaq ibn Rahawi wa Dawud al-Zahiri wa Ibn al-Mundhir dan yang lainnya. Dan ini yang dikuatkan, ditarjih oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar al-Andalusi dan Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dikarenakan sekian banyak ayat, sekian banyak hadis yang menyatakan tidak ada dosa bagi orang yang lupa. Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Hada huwa. Dan juga dengan hadis, inna Allah ta'ala tajawaza an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih. Ini diriwayatkan dari oleh Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas dengan syarat yang hasan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umat dari umatku kesalahan, kelupaan dan yang dipaksa. Apa? Puasanya batal tetapi tidak terkena qadha dan tidak terkena kafarat. Wa hadza wa sahih. Dan ini pendapat yang sahih ya ikhwan. Jadi pahami? Lupa kok, gimana lagi? Ingat yang betul, betul lupa deh ya. Hati-hati, Allah tabaraka wa ta'ala mengetahui hati kalian. Jangan kemudian ingat, tapi sok lupa. Lupa. Padahal dia ingat. Hati-hati, itu urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? Kalau misalkan dia betul-betul lupa, la syai' alaih, tidak terkena kafarat, juga tidak terkena qadha, hadza wa sahih. Pendapat yang kedua, wajib qadha. Dan ini pendapatnya Atha, wal Auza'i, wal Lais, wa Malik, wa Ahmad. Dan ini salah satu sisi mazhab Syafi'iyah, wajib qadha. Tamam, wajib qadha. Sebab yang tidak mengapa itu hanya makan dan minum saja, kata mereka. Paham? Ada hadis kan? Ada hadis barang siapa yang makan dan minum dalam keadaan dia lupa, maka itu ialah rezeki yang Allah berikan kepada dia. Kata mereka, yang tidak mengapa yang diberi maaf ialah kalau urusan makan dan minum. Tetapi kalau urusan jima tidak ada itu. Gitu. Pendapat yang ketiga, wajib qadha dan wajib kafarat. Wajib qadha dan wajib kafarat. Dan ini yang masyhur dari mazhabnya Imam Ahmad. Hadza wal masyhur dari mazhabnya Imam Ahmad. Hujjahnya mereka ialah hadis seorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya di siang hari Ramadan. Nanti akan dibawakan insyaAllah. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, halaktu. Saya binasa, ya Rasulullah. Dia mengatakan, mahlakta. Apa yang bikin kamu binasa? Dia mengatakan, waqa'tu ala mar'ati fi Ramadan wa ana sha'im. Saya berhubungan dengan istri saya pada Ramadan dalam keadaan saya puasa. Maka Rasulullah hanya memerintahkan dia untuk membayar kafarat. Hah, di sini Rasulullah tidak memerinci. Tidak bertanya lebih lanjut. Kamu lupa? Apa sengaja? Nah demikian, langsung beliau menyuruh dia untuk membayar kafarat. Berarti wajib membayar kafarat dan wajib pula membayar qadha. Wasahih ya ikhwan, pendapat yang pertama, la syai'a alaih. Tamam. Adapun pendapat hujjah yang kedua yang menyatakan khusus untuk makan dan minum saja, kita katakan jima juga demikian dengan keumuman ayat dan hadis yang dibawakan oleh pendapat yang pertama. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Umum. Paham? Ada dua. Kemudian hadis untuk pendapat yang ketiga ini, justru di situ ada qarinah, ada bukti yang menunjukkan orang tadi sengaja. Dari kalimat mana? Dari kalimat halaktu. Saya binasa wahai Rasulullah. Menunjukkan dia sengaja berbuat seperti itu, maka dia ngerti dia binasa. Paham? Dari kalimat halaktu dan juga ihtaraktu, itu menunjukkan bahwasanya dia sengaja berbuat demikian. Wassalam ya ikhwan, pendapat yang pertama batal puasanya, namun dia tidak wajib qadha dan tidak wajib kafarat, tidak terkena qadha dan tidak terkena kafarat. Masya Allah. Pembahasannya berikut, bagaimana kalau dia mengumpuli istrinya tapi bukan lewat kubulnya, lewat yang lainnya, keluar maninya. Paham? Lewat mananya ini yang mengerti yang sekeluarga. jangan minta dirinci. Nanti minta surat semua. Al-Muhib, selain kuburnya, dia berhubungan dengan istrinya selain kuburnya, selain duburnya. Tamam. Di tempat-tempat yang lainnya. Kemudian keluar itu maninya. Apa hukumnya? Apakah batal puasanya? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, batal puasanya dan wajib kafarat. Batal puasanya dan wajib kafarat. Ini satu riwayat dari Imam Ahmad. Ini pendapat Imam Malik, wa Atha, wal Hasan al Basri, wa Ibn Mubarak, wa Ishaq ibn Rahawi. Tamam? Mereka mengkiaskannya dengan jima' dikubul. Qadwai kata mereka. Tamam? Begitu. Sama-sama ngumpuli istri dan sama-sama keluar. Ayo, baik itu dikubul atau di tempat-tempat yang lainnya, sama saja. Maka batal puasanya dan wajib kafarat. Pendapat yang kedua, batal puasanya tapi tidak terkena kafarat. Batal puasanya namun tidak terkena kafarat. Ini pendapat Imam Syafi'i dan pendapatnya Abu Hanifah. Satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini yang dirajihkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Mereka mengatakan kenapa batal? Sebab ini menyerupai mencium. Sama dengan mencium. Kenapa enggak kena kafarat? Sebab tidak murni jima. Ini pen-pen. Pertengahan begitu. Pendapat yang ketiga, dia tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya dan tidak terkena kafarat. Naam. Dan ini pendapat Ibnu Hazm, wa Sunani, wa Syaukani. Dan ini yang dirajihkan ala Syekh Al-Albani rahimahullah wa Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala. Hadza wasa. Sebab tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya itu ialah kalau jimaknya dikubulnya. Sehingga kalau di tempat-tempat yang lainnya dari badan perempuan tadi, maka tidak membatalkan puasanya. Paham? Tidak batal walaupun nilai puasanya berkurang. Mafhum ya? Mafhum. Nah, memang. Maka perlu kita bahas yang hampir sama dengan ini, yaitu bagaimana kalau dia bercumbu dengan istrinya atau dia mencium istrinya atau dia melihat nazar keluar maninya atau keluar mazinya. Tahu bedanya kan mani sama mazi? Tahu. Baik. Ini pembahasan sekarang bagaimana kalau dia bertemu dengan istrinya atau dia mencium atau dia nazar kemudian keluar maninya atau keluar madinya. Ada khilaf. Pendapat yang pertama, pendapatnya Al-Kufiyun ahli Kufah. Dan ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i. Kalau dia keluar maninya disebabkan karena bercumbu atau karena dia mencium, maka wajib qadha. Batal karena wajib qadha. Tamam? Tapi kalau misalkan dia lihat saja, nazar saja, nazar calon mempelai nazar calon perempuannya, nazar saja sudah keluar, maka tidak qadha. Demikian pula kalau hanya keluar mazinya, baik dia bercumbu atau mencium atau nazar dan hanya keluar mazi, maka tidak terkena qadha. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini pendapatnya Imam Malik dan Ishaq Ibn Rahawai. Dia harus mengqadha dan bayar kafarat. Kalau dia sampai keluar maninya. Nah itu ketika dia berjumbu, atau dia mencium, atau dia nazar. Kalau keluar maninya, maka wajib bayar kafarat dan wajib qadha. Tapi kalau keluar mazinya saja, itu cukup bayar kafarat. Tidak usah qadha. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga. La qadha wa la kafara. Tidak terkena qadha dan tidak terkena kafarat. Dan ini pendapatnya Ibn Hazm. Dirojihkan oleh Al-Imam Shanani. Dan inilah ikhwan fillah azakumullah. Pendapat yang dirojihkan pula oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Faham? Hadha huwa sahih. Sebab tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Faham? Mafhum. Ini pembahasan tentang masalah berjumbu. Pembahasan yang berikutnya. Bagaimana kalau dia berjumbu atau mencium namun nazarnya keluar? Apakah boleh bagi orang yang berpuasa? Apakah boleh bagi orang yang berpuasa berjumbu dengan istrinya atau mencium istrinya? Nazarnya keluar. La mani wa la mazik. Ada khilaf di kalangan para ulama. Khilaf lagi ya. Khilaf lagi sini bapak ya. Pendapat yang pertama, makruh. Hukumnya makruh. Dan ini yang masyhur dari pendapat Malikiyah. Pendapat yang kedua, hukumnya haram dan membatalkan puasanya. Hukumnya haram dan membatalkan puasanya. Kalau orang yang puasa, menurut pendapat yang kedua ini, tidak boleh dekat-dekat istrinya. Tidak boleh mencium istrinya, dan juga tidak boleh bercumbu dengan istrinya. Tidak dekat-dekat. Begitu. Hukumnya haram dan membatalkan puasanya. Ini pendapatnya Abdullah Ibn Syubrumah. Dan hikayatkan dari Sa'id Ibn Musayyab. Pendapat yang ketiga. Boleh. Mubah saja. Mubah-mubah saja. Dan ini dinukil dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini pendapatnya Sa'id Ibn Sa'id dan Sa'ad Ibn Waqqas. Pendapatnya Sa'ad Ibn Waqqas dan pendapat sekelompok para ulama. Bahkan Ibn Hazm menyatakan dianjurkan. Mustahab dianjurkan untuk bercumbu dan mencium istrinya ketika puasa. Ada Abu Balagoh yang berhasil. Baik. Pendapat yang keempat. Bagaimana rinciannya? Rinciannya ialah kalau sudah tua bengkak, sudah tua bangka, tidak apa-apa. Tapi kalau masih muda, pengantin anyar, masih beger, masih muda, tidak boleh. Tidak boleh. Ini diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Berhujjah dengan dalil yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Ada seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang masalah berjumbu bagi orang yang puasa. Maka beliau memperbolehkan begitu. Ya boleh. Datang lagi orang yang kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama. Beliau melarang. Tidak boleh. Ternyata yang diperbolehkan itu sudah tua bangka, sementara yang dilarang ialah yang masih muda. Nas hadis menunjukkan kalau sudah tua bangka tidak apa-apa. Tapi kalau sudah makan masih muda tidak boleh. Pendapat yang kelima. Dirinci. Bagaimana rinciannya? Dirinci. Rinciannya, kalau dia bisa menahan dirinya, tidak apa-apa. Tapi kalau dia tidak bisa menahan dirinya, khawatir terjatuh dalam perkara yang haram, yaitu jima, maka tidak boleh. Dan ini yang diisyaratkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan ini pendapatnya al-imam syafi'i wal-imam tsauri, wa hadha huwa sahih. Hadha huwa sahih. Adapun hadis yang dinukil tadi, yang dilihat bukan semata-mata tua sama mudanya, tetapi kondisinya, yang namanya orang tua lebih bisa menahan dirinya. Sementara yang masih muda, terkadang dan seringkalinya tidak bisa menahan dirinya. Adapun semata-mata tua sama muda, belum tentu. Belum tentu. Terkadang orang itu tua, tua-tua keladi. Makin tua, makin jadi. Mungkin semakin tua, semakin tinggi syahwatnya. Gitu. Yang masih muda, belum tentu juga. Sehingga yang dilihat ialah bagaimana keadaan dia. Kalau misalkan dia mampu untuk menahan dirinya, maka tidak mengapa. Kalau tidak, maka tidak diperbolehkan. Naam. Hadza wa sahih. Ini kan disebutkan dengan sekian banyak hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah mencium istrinya. Disebutkan dalam riwayat alasannya bahwasanya Rasulullah amlakukum li'irbih. Beliau orang yang lebih bisa menahan hajatnya, bisa menahan dirinya. Ada riwayatnya. Dan juga pernah sebagian sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah ini. Dan beliau menanyakan sama si fulana, yang istrinya beliau. Disebutkan bahwasanya beliau pernah berbuat demikian. Qabala nisa'ah. Waduh. Naam ya. Bahkan disebutkan dalam sahih Umar bin Abi Salamah, masih muda, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah ini. Apakah boleh orang yang puasa mencium ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tanyakan sama ibumu. Ini Ummu Salamah, yang juga merupakan istrinya Rasulullah SAW. Maka kata Ummu Salamah, bahwasanya Rasulullah pernah berbuat demikian. Boleh. Dalam keadaan Umar bin Abi Salamah masih muda. Sehingga yang dipandang bukan tua sama mudanya, tetapi bagaimana kemampuan dia. Apakah dia bisa mampu menahan dirinya atau tidak. Kalau dia mampu, maka labas. Tapi kalau tidak mampu dan dikhawatirkan akan terjatuh dalam perkara yang haram, jadi zina, maka hukumnya tidak boleh. Awal-awla ya kawan, untuk kehati-hatian, jangan macam-macam. Hah? Jangan macam-macam. Jangan masuk-masuk ke wilayah yang berbahaya. Nanti kebablasan, khawatir terjatuh dalam perkara yang haram, membayar kafarat, pusing kepalanya. Nah, hadza pembahasan yang berikutnya. Tayyib. Pembahasan yang berikutnya ialah bagaimana kalau dia ini jimaknya sebelum fajar. Tamam? Jimaknya sebelum fajar. Sedang jimak, tiba-tiba azan. Azan subuh yang memang dengan waktu yang syar'i diteruskan sama dia. Tanggung. Hah? Mungkin dikiatkan dengan minuman yang di tangan dia. Kan hadisnya mengatakan diminum saja langsung. Nah. Ya, dia mengatakan demikian. Dia lagi berjima dengan istrinya sebelum fajar, sedang berjima, tiba-tiba azan subuh dengan azan yang syar'i, waktu-waktu yang syar'i diteruskan sama dia. Fastadamal jima, diteruskan jimanya. Iya kaulan. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama ialah wajib qadha dan wajib kafarat, batal puasamu. Puasamu batal, wajib qadha dan wajib kafarat. Ini pendapatnya Imam Ahmad wa Malik wa Syafi'i. Naam. Mereka berhujjah dengan ayat-ayat dan hadis tentang masalah jima. Kenapa kok dikatakan sama ikhwan? Iya, sebab dia telah tahu sudah masuk waktunya berpuasa, sudah azan subuh, terbitnya fajar shadiq. Lah kok diteruskan? Ya batal puasa kamu. Wak mengkobok dan bayar kafarat. Sama saja kalau ketika dia memulai jimaknya itu ketika setelah subuh, sama saja. Hada wa sahih. Pendapat yang kedua, wajib qadha tanpa kafarat. Dan ini pendapatnya Abu Hanifah. Wasawab ikhwan yang pertama. Baik ikhwan. Kemudian pembahasannya berikutnya, pembahasan yang sama. Dia berjima sebelum terbit fajar. Sedang jima, tahu-tahu azan, langsung cabut sama dia. Meneruskan sama dia. Cabut sama dia. Nah, begitu dengar suara Allah, cabut sama dia. Baru ngomong Allah. Maazinnya baru ngomong Allah, belum Allah Akbar. Tapi Allah langsung diberhentikan sama dia. Bagaimana ini? Di sini juga ada dua pendapat di kalangan Al-Hanabilah. Wassahiyya ikhwan, la qadha wa la kafara alaih. Tidak ada qadha dan tidak ada kafarat atas dia. Sebab dia langsung mencabut di awal azan tadi. Tamam? Tidak ada masalah. Tamam? Tidak ada masalah. Wadha wassahih, dari pendapatnya Abu Hanifah wa Syafi'i. Ada penerima Malik, beliau berpendapat batal puasanya, namun enggak ada kafarat bagi dia. Wasahih pendapat yang pertama, dan ini tarjihnya Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu taala. Apalagi ya, seputar masalah ini. Pembahasannya berikutnya, seseorang yang mendapati terbitnya fajar dalam keadaan junub. Pahamin? Tahu gambarannya? Lu kok bisa begitu? Bisa-bisa aja. Tamam? Dia mendapati fajar, fajar shadiq telah muncul. Tamam? Dalam keadaan dia junub. Bagaimana dengan puasanya? Al-jawab, puasanya sah. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ummu Salamah dan yang lainnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati fajar shadiq telah terbit dalam keadaan beliau junub, yakni di malam harinya. Ini beliau di malam harinya berhubungan dengan istrinya dan belum mandi, sehingga kondisi masih junub, belum mandi. Mandinya ketika subuh sudah terbit fajar shadiq dan sudah azan subuh. Ada ya jus. Jadi paham ya dengan perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya Allah. Ini pembahasan tentang masalah sunnah. Dan pembahasannya berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pembahasan tentang masalah kafarat-kafaratnya. Tunda saja pembahasan masalah kafarat nanti. Sekarang yang kita bahas tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah makan dan minum. Jadi kan jima selesai ya. Sekarang pembahasan makan dan minum, yang sudah termasuk pembatal puasa. Dikatakan tadi bahwasanya makan dan minum dengan sengaja itu membatalkan puasa dengan Al-Quran wa Sunnah dan kesepakatan para ulama. Pembahasan yang berikutnya, mas berkaitan tentang masalah makan dan minum. Bagaimana kalau dia makan dan minumnya itu lupa? Lupa dia kalau sedang puasa makan dan minum. Fihi qaulan, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama Ini pendapatnya Imam Ahmad dan pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bahwasanya puasanya sempurna, tidak batal. Mereka berhujjah dengan ayat Allah, Rabbana la tu'akhirna inna sina au akhtana. Juga dengan hadis, Inna Allah Ta'ala tajawaza an ummati al-khata'a wan-nisyana wa mastukrihu 'alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku dari kesalahan, kelupaan dan yang dipaksa atasnya. Dan juga mereka berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man nasiya wa huwa sha'im fa'akala au syariba fal yutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Barang siapa yang lupa dalam keadaan dia puasa kemudian dia makan atau minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Itu dia diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya dia. Paham? Gitu. Misalkan dia kebiasaan pagi hari makan indomie telur. Biasa ya, mesti itu sarapan indomie telur. Biasa dia. Puasa datang Ramadan ini, enggak ngerti dia, enggak sadar. Bangun tidur, biasa atau ngajar misalnya, lupa kalau Ramadan. Akhirnya dia ngambil indominya, dinyalakan kompornya, naruh airnya, naruh telurnya, masak indominya, makan enak sudah, minum susu coklat, gemuk, Masya Allah, sudah hatam. Dia mengatakan, La haula wa la quwwata illa billah. Ini Ramadan. Puasa ini, ya Allah, ini sudah bersih menurut saya. Lupa tadilah, haula wala quwwata illa billah. Ini apa? Kok saya makan? Ya sudah, sempurnakan puasa Anda, itu rezeki yang Allah berikan kepada Anda. Tamam? Ayo. Misalkan lagi makan, ah, lahap ya, Masya Allah. Pas mau suapannya terakhir, ada, hey, kamu tuh puasa apa enggak? Loh, ini puasa tak? Ini puasa. La haula wa la quwwata illa billah. Ramadan. Bagaimana Iwan? Yang di tangannya ini. Hah? Yang di tangan bagaimana ini? Lanjut. Ada kata taruh? Hah? Ditaruh ya Iwan. Lain pembahasan yang hanya kemarin. Yang kemarin dia dalam keadaan sebelum berfajar. Ini setengah tengah Ramadan. Di pagi hari. Suapannya terakhir. Taruh. Entar di sini, ya sudah rezekinya dia. Demikian pula kalau sudah habis indominya, makan habis dia. Habis minum. Klik, Masya Allah enak. Memang sedap sarapan indomie telur dengan susu hangat ini. Klik, Masya Allah enak. Ini mau tekuk lagi ada yang lihat. Woi, kamu tuh puasa apa enggak? La haula wala quwwata. Iya, ini Ramadan ini. Ya sudah, kamu taruh. Minuman yang tangan kamu itu, ya sudah, yang dalam perut rezekun minallah, rezeki dari Allah. Itu kalau memang kalian itu betul-betul lupa, jangan sok-sok lupa lah ya. Lagi makan dapat separuh, iya Ramadan. Ada yang lihat. Teruskan aja lah, teruskan makan. Ada yang lu, kamu nggak bos? Tidak ya, betul. Oh ini Ramadan. Dikatakan, oh ya, tidak maha taala. Nah, ini Allah yang maha tahu ya. Urusan dengan Allah taala. Ada pendapat yang pertama qaul subur. Hadza wa sahih. Ini pendapat yang sahih ya ikhwan, dengan adillah yang di atas. Pendapat yang kedua pendapatnya Imam Malik dan pendapatnya Rabi'atul Ra'i. Dia mengatakan batal puasanya, wajib qada namun tidak terkena kafarat. Naam, wassahih ya ikhwan. Wassahih pendapat yang pertama, sebab ada nas dalil yang sharih dan sahih tentang masalah ini. Pembahasannya berikutnya. Bagaimana kalau orang tadi makan atau minum atau berhubungan dengan istri, hubungan sama istri, karena dia jahil, tidak tahu keharamannya, tidak ngerti kalau haram, tidak ngerti kalau orang puasa itu haram makan, haram minum, haram zina, tidak ngerti dia. Karena jahil, lijahli. Dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini sebagai faedah ya Pak, sebelum kita sebutkan khilafnya. Kalau dia itu memang orang yang baru masuk Islam, atau dia tinggal di daerah yang jauh, puncak gunung misalkan, di mana belum sampai kepada dia syiar Islam atau dakwah Islam, maka dia tidak batal puasanya dan tidak berdosa pula. Ini yang bersama diserupakan oleh beliau dengan orang yang lupa. Adapun kalau dia itu tinggalnya di tengah-tengah wilayah kaum muslimin, maka dia buka puasanya, maka dia batal puasanya, sebab dia mukassir, orang yang mukassir, tidak perhatian tentang perkara agama. Adapun tentang khilaf para ulama dalam masalah ini, ada khilaf di kalangan mereka. Pendapat yang pertama yang masyhur dari Hanabilah, pendapatnya Hambaliyah, bahwasannya dia ini batal puasanya walaupun dia jahil. Pendapat yang kedua, ini pendapat sebagian Al-Hanabilah seperti Al-Khattab Wal-Majid Ibnu Taimiyah, dan ini yang dikuatkan Al-Ashirazi dalam Al-Mahzab. Dia tidak dianggap sebagai orang yang batal puasanya, sebab dia jahil. Mereka berhujjah dengan hadis Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu tentang sebab nuzul ayat Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Di mana Adi bin Hatim ketika itu mengambil benang putih dan benang hitam dan terus makan sampai kelihatan jelas benang putih dan benang hitamnya. Itu melampaui fajar ya ikhwan. Kalau dia jahil, tidak ngerti benang putih itu apa, benang hitam itu apa. Jadi dikasih tahu sama Rasulullah, yang dimaksud ialah putihnya siang dan malamnya dan gelapnya malam, menunjukkan bahwasanya ketika itu Adi bin Hatim tidak mengerti hukumnya dan Rasulullah tidak menganggap dia batal. Wa dawa sahih, dan ini khana bitina azakumullah yang dirajihkan ala Syekh Nu'aymin rahimahullahu ta'ala. Pembahasannya berikutnya, bagaimana kalau seandainya dia makan atau minum karena lupa? Paham ini ya? Dia makan atau minum karena lupa dia. Lupa dia. Misalkan dia minum es teh. Gerah. Glek. Setengah. Dapat setengah gelas. Ingat dia. La ilaha illallah. Ini puasa. Enggak boleh minum. Lupa dia. Namun dia mengira, sudah batal. Kalau begitu modelnya batal. Dah. Teruskan saja. Maka dia menyelesaikan separuh gelas berikutnya dengan sengaja. Loh, sebab dia mengira sudah batal. Bagaimana dengan orang yang seperti ini? Di sini pendapat kebanyakan para ulama bahwasannya batal puasanya. Annahu yuftir, batal puasanya. Dan ini pendapat yang dicondongi ala Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Asyraful Mumti'. Tamam? Sebab dia dengan sengaja berbuat demikian. Yang kedua kalinya itu. Ta'ammat al-aql wa syur. Kata Syekh Ibn Utsaimin ketika itu, ala kulli hal yaqdi yawman wa la yadurruhu insyaallah. Ala kulli hal dia mengqadha satu hari, dibatal puasanya dan dia mengqadha, namun enggak ada apa-apa insyaallah. Enggak dosa dan juga enggak kena kafarat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini kan fatwanya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan masih banyak lagi ikhwan fillah rahimakumullah, masalah-masalah lain seputar masalah makan dan minum, dan insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan besok pagi biidznillah ta'ala jam 9. Kita bahas masalah makan dan minum secara lengkap, dan kemudian diteruskan dengan pembahasan kafarat-kafarat jima' tentang masalah ini insyaallah ta'ala. Dan baru setelah itu kita masuk pada pembahasan orang-orang yang mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan dalam perkara puasa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nakfi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.